Roja, Bandung, 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Roja, baik melalui radio jadi 1476 AM, melalui streaming Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, juga yang melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Roja Bandung, para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, juga para pendengar radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar radio Insani Purbalingga, pendengar radio RIS Kebumen, dan pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang. Juga radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini, baik langsung ataupun tunda. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan pembahasan kita sudah sampai pada Dajjal sebagai salah satu tanda besar di antara tanda-tanda hari kiamat. Kita sudah beberapa kali membahas tentang Dajjal. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari fitnah Dajjal. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan tentang penjelasan Dajjal di dalam Al-Quran. Ada orang yang mengingkari adanya Dajjal, walaupun hadis tentang hal itu mutawatir. Salah satu alasan pengingkaran mereka adalah kenapa Dajjal yang begitu hebat fitnahnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Para ulama telah menjawab tentang hikmah tidak dijelaskannya nama Dajjal di dalam Al-Quranul Karim, padahal fitnah yang disebarkan oleh Dajjal begitu besar, bahkan sebesar-besar fitnah yang pernah ada di muka bumi dalam sejarah kehidupan manusia. Seluruh Nabi pun mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal, dan kita diperintah untuk beristi'adzah atau minta perlindungan kepada Allah dari Dajjal di dalam sholat-sholat kita. Para ulama memberikan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, bahwa Dajjal disebut secara implisit di dalam Al-Quran. Tidak secara eksplisit. Tidak secara jelas terang-terangan, tapi ada isyarat penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran. Seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am 158, Allah berfirman, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Kata Allah, pada hari ketika datang tanda-tanda kekuasaan Allah, maka pada hari itu tidak ada manfaatnya iman seseorang yang sebelumnya tidak beriman, atau iman seseorang yang sebelumnya tidak pernah berbuat kebaikan. Jadi ketika tanda-tanda kebesaran Allah ini muncul, orang yang tadinya maksiat lalu tobat, tobatnya tidak diterima. tadinya kafir terus mendadak masuk Islam dan beriman, keislamannya tidak diterima. Itu tanda-tanda kebesaran Allah nanti yang akan muncul. Apa tanda kebesaran Allah yang akan muncul itu? Salah satunya adalah Dajjal. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wadabatul ard. Kata Nabi SAW, ada tiga tanda kekuasaan Allah. Bila tiga tanda ini keluar, sudah muncul, maka iman, keimanan seseorang yang tadinya tidak beriman, tapi begitu tiga tanda ini muncul, mendadak beriman. Tadinya orang tidak pernah berbuat kebaikan. Begitu muncul tiga tanda ini, maka mendadak dia berbuat kebaikan. Jadi soleh. Asalnya ahli maksiat jadi taat. Asalnya kafir menjadi mukmin. Maka keimanannya, ketaatannya percuma. Kalau muncul tiga tanda kebesaran Allah ini. Apa tiga tanda itu? Pertama, tulu'u syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang kedua, Dajjal. Yang ketiga, munculnya dabbah dari dalam tanah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam Kitabul Iman bab Az-Zamanul Ladzi la yuqbaluhu fihil iman, dan hadisnya sahih sebagaimana dijelaskan kesahihannya oleh para ulama. Imam At-Tirmidzi pun menjelaskan hadis ini atau meriwayatkan hadis ini dalam kitab sunannya. Ini yang pertama, bahwa munculnya Dajjal diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kedua, bahwa Al-Quran, annal Qur'ana dzakara nuzula Isa, wa Isa huwa alladhi yaqtulu Dajjal. Faktafa bidzikril masihil huda min dzikri masihid dhalalah. Wa 'adatul Arab annaha taktafi bidzikri ahadiddain dunal akhar. Kedua, Al-Qur'an menjelaskan tentang turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dan tentang Nabi Isa kita akan ada pembahasan khusus. Kita bahas ayat-ayatnya, kita bahas hadis-hadisnya yang sahih. Al-Quran menerangkan tentang turunnya Isa. Dan Isa-lah nanti yang akan membunuh Dajjal. Jadi antara Dajjal dengan Nabi Isa sezaman nanti, dan Dajjal itu tidak ada yang mampu membunuhnya, kecuali Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dua, Al-Masih akan bertemu di dunia ini. Satu Al-Masih Ad-Dajjal, satu Isa Al-Masih. Al-Masih Isa bin Maryam. Dua-duanya Al-Masih. Dua-duanya Al-Masih ini bertemu, dan Al-Masih Isa bin Maryam akan bisa membunuh Dajjal. Maka cukup Allah menerangkan dalam Al-Quran satu Al-Masih kebenaran, tanpa menyebut Al-Masih keburukan. Kebiasaan orang Arab, bila ada dua perkara yang bertolak belakang muncul bersamaan, maka orang Arab hanya menyebut salah satu di antara dua perkara yang bertolak belakang ini, dan yang disebutnya adalah yang baiknya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang menjelaskan turunnya Isa menjadi dalil tentang kemunculan Dajjal di dalam Al-Quran. Ini yang kedua. Ketiga, Allah pun mengisyaratkan tentang Dajjal di dalam Al-Quran, Surah Ghafir ayat 57. Allah berfirman, La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar, lebih berat, lebih susah daripada penciptaan manusia. Ketika menafsirkan ayat ini, para ulama ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penciptaan manusia di sini adalah penciptaan Dajjal. Karena Dajjal itu fitnahnya luar biasa dahsyat, hebat. Tapi Allah menyatakan, sehebat apapun Dajjal, maka penciptaan langit dan bumi lebih hebat lagi daripada penciptaan Dajjal. Ini dikemukakan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Abul Aliyah rahimahullah. Abul Aliyah salah seorang ulama tabi'in. Abul Aliyah itu nama aslinya Rafi' bin Mahran Ar-Rayahi. Beliau adalah salah seorang kibarut tabi'in. Dan sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika Nabi masih ada, beliau belum masuk Islam. Jadi hidup sejak zaman jahiliyah. Dan ketika Nabi muncul mendakwahkan Islam, dia tidak masuk Islam. Setelah Nabi wafat, barulah masuk Islam. Sehingga walaupun sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dikelompokkan ke dalam golongan para sahabat, tapi dimasukkan ke dalam golongan tabi'in. Dan dia menerima banyak riwayat-riwayat hadis dari para sahabat, dan dia wafat tahun 90 Hijriah. Biografi Abul Aliyah dijelaskan di antara dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Berkata Abul Aliyah, yang dimaksud La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, maknanya ay a'zamu min khalqid dajjal hina azzamat sul yahud. Maksudnya adalah penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat, lebih agung daripada penciptaan Dajjal yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi juga pada zaman dahulu meyakini akan datangnya atau munculnya Dajjal, la'natullahi alaih. Dan Dajjal ini diagungkan oleh Yahudi karena nanti Yahudi akan menjadi apa? Akan menjadi pengikutnya. Akan menjadi pengikut Dajjal, dan mereka sangat membanggakan Dajjal. Diagung-agungkan Dajjal sebagai makhluk yang hebat, yang akan memimpin orang-orang Yahudi di akhir zaman. Ketika orang-orang Yahudi mengagungkan Dajjal, Allah menurunkan ayat ini. Ayat yang terdapat dalam Al-Quran Surah Ghafir 57, La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat, lebih agung daripada penciptaan manusia. Dajjal itu sehebat apapun tetap manusia. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, ketika mengomentari penafsiran Abul Aliyah tentang ayat tadi, beliau menyatakan, Wa hadha ahsanul ajwibah, fayakunu min jumlati ma takallafan nabiyu sallam bibayani wal ilmu indallah. Ini maksudnya ucapan Abul Aliyah bahwa manusia di dalam ayat tadi maknanya Dajjal adalah sebagus-bagus jawaban. Ini termasuk perkara yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya, dan ilmu yang sebenarnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga ayat yang di dalamnya mengisyaratkan adanya Dajjal. Timbul pertanyaan, kenapa tidak disebut secara terang-terangan dengan penyebutan Dajjal, hanya isyarat? Diterangkan oleh para ulama, annal qur'ana lam yadhkuri Dajjal ihtiqaran li sya'nih. Li'annahu yad'i ar-rububiyyah wa huwa basharun yunafi haluhu jalal ar-rabbi wa 'azamatihi wa kamalihi wa kibriyaihi wa tanazzuhihi 'anil naqs. Falidhalik kana amruhu 'indallahi ahqar wa asghar min ayyudhkara. Al-Qur'an tidak menyebut Dajjal dalam rangka menghinakan si Dajjal ini. Karena Dajjal mengaku-ngaku penguasa yang harus disembah, Tuhan gitu ya, padahal dia manusia. Keadaan Dajjal bertolak belakang dengan keadaan Allah, kemuliaannya, keagungannya, kesempurnaannya, kebesarannya, kesuciannya. Allah itu tidak picek, Dajjal mah picek gitu ya. Allah tidak mati, Dajjal mah mati. Oleh karena itu, kedudukan Dajjal di sisi Allah sangat rendah dan sangat hina, sehingga tidak layak untuk disebut. Kita aja manusia, kalau ingin menghinakan orang lain yang dia benci, kadang-kadang tidak disebut namanya. Saya kalau ketemu si itu tuh, tidak mau menyebut namanya. Saya sebel banget, pasti saya pergi. Saking apa? Benci dan hinanya orang tersebut ya, dalam pandangan kita. Pokoknya kalau ada si itu, saya pergi. Nyebutnya si itu, tidak menyebut namanya. Dalam rangka apa? Menghinakannya. Demikian juga, Dajjal itu saking hinanya sampai-sampai Allah Azza wa Jalla tidak mau menyebutkan namanya. Kalau ada orang yang membantah, loh, Al-Quran menyebut nama-nama orang-orang bejat di zaman dahulu seperti Fir'aun. Nama Fir'aun disebut nggak oleh Allah dalam Al-Quran? Ya, disebut. Siapa lagi? Umpamanya Abu Lahab. Disebut nggak oleh Al-Quran? Disebut. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Disebut nama Abu Lahab, disebut nama Fir'aun, disebut kaum Ad, kaum Tsamud, dan kaum-kaum yang lainnya yang durhaka oleh kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka juga sama-sama hina, selain kafir, musyrik juga mengaku Tuhan. Fir'aun mengaku, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Hina tidak itu Fir'aun? Hina. Tapi kenapa disebut? Kalau Dajjal kok enggak disebut? Kalau memang alasan tidak mau disebutnya nama Dajjal itu karena menghinakannya, kenapa Fir'aun disebut? Kenapa Abu Lahab disebut? Kenapa kaum-kaum seperti kaum Tsamud, kaum Ad, kaum Madian itu disebut? Padahal sama-sama durhaka, sama-sama hina. Apalagi Fir'aun menganggap dirinya Rabbukumul A'la, Tuhan kalian yang paling tinggi. Maka dijawab, inna amra Fir'aun inqadha wantaha wa dhukira ibratan linnas ya, wa amma amru Dajjal fasayahduthu fi akhir zaman. Adapun urusan Fir'aun, Abu Lahab, kaum-kaum durhaka sebelumnya seperti Tsamud, Ad, dan seterusnya, itu sudah berlalu. Disebut itu sebagai pelajaran aja bagi manusia, tapi tidak sebagai ujian, sebab kita tidak mengalami. Kita tidak mengalami zaman Fir'aun. Tidak akan terfitnah dengan kedurhakaan Fir'aun. Kita tidak mengalami zaman Ad, zaman Tsamud. Kita tidak mengalami zaman Abu Lahab. Ya, Adapun Dajjal nanti akan muncul dan kita sangat-sangat mungkin mengalaminya. Maka tidak disebut nama Dajjal itu sebagai ujian bagi kita. Padahal pengakuan Dajjal sebagai Tuhan jelas, ya. Tetapi kebatilan dia, kepalsuan pengakuannya juga begitu gamblang. Allah Maha Suci, maksud suci itu tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Kalau dalam diri Dajjal ada apa? Ada aib. Apa saja aibnya? Aibnya picek sebelah matanya. Apalagi aibnya secara fisik jelek. Kedua kakinya itu, apa bahasa Indonesia-nya, singkang apa? Jadi si kakinya itu bengkok membentuk huruf O. Jadi kebayang kalau jalan ngagegag begitunya. Itu buruk untuk dipandang. Allah Azza wa Jalla suci dari semua aib. Dajjal itu secara zahir nyata-nyata aibnya dan kurangnya. Nyata-nyata tercelaknya, hinanya. Dari atau dibandingkan pengakuannya sebagai Tuhan yang harus disembah. Begitu hina. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebut namanya. Dan cukup orang-orang mukmin itu mengetahui dengan ciri-ciri yang disebutkan. Sampai-sampai seorang pemuda yang datang kepada Dajjal untuk memperingatkan manusia dari bahaya Dajjal. Kemudian si pemuda itu dibunuh oleh Dajjal. Terus jasadnya dibagi dua. Kata Dajjal, bagaimana kalau aku hidupkan lagi pemuda ini? Apakah kalian lebih meyakini aku Tuhan kalian? Jawab pengikutnya, iya, lebih yakin. Lalu Dajjal pun berjalan di antara kedua potongan mayat pemuda itu. Ternyata menyatu lagi dan hidup lagi. Setelah hidup, diharapkan pemuda ini jadi pengikutnya. Karena sudah dihidupkan lagi. Tapi apa yang dikatakan pemuda ini? Dia menyatakan, wallahi ma kuntu fika asyadda basiratan minil yaum. Demi Allah, ya. Demi Allah. Kata pemuda ini. Pada hari ini aku tambah-tambah tidak ragu lagi tentang kamu. Tidak ada orang yang lebih yakin lagi tentang kamu bahwa kamu itu Dajjal dibanding aku pada hari ini. Karena jelas sekali tanda-tandanya. Ya. Jadi karena jelas tanda-tandanya tanpa harus disebut juga, orang sudah pada tahu. Tanpa disebut orang tahu, menyebutkannya hanyalah memuliakan dia. Dan tidak menyebutnya adalah penghinaan terhadap si Dajjal ini. Maka Dajjal tidak disebut oleh Allah di dalam Al-Quran secara terang-terangan. Hanya diisyaratkan seperti yang tadi dijelaskan. Kemudian ciri-cirinya sudah gamblang tanpa harus disebut lagi. Seperti contoh umpamanya ketika Nabi SAW sakit keras yang menyebabkan kematian beliau, siapa yang akan menjadi pemimpin sepeninggal beliau? Padahal ini urusan yang super penting. Siapa yang memimpin umat setelah Nabi wafat, penting apa tidak? Penting, super penting. Tapi Nabi tidak menyebut nama, cuma sudah jelas isyarat-isyarat dari Nabi SAW. Yang layak itu Abu Bakar. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi SAW menyatakan, ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Allah dan juga orang-orang mukmin enggan, ya, untuk menunjuk pemimpin umat kecuali hanya Abu Bakar. Itu isyarat dari Nabi SAW. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Anna su'ala an adami dzikri dajjal fil Qur'an la yazalu warida. Lianna Allah Ta'ala dzakara Ya'juj wa Ma'juj fil Qur'an. Wa fitnatuhum qaribun min fitnatid dajjal. Pertanyaan tentang disebutnya, tentang tidak disebutnya Dajjal dalam Al-Quran akan selalu muncul. Karena Allah SWT menerangkan Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran, para fitnah Ya'juj dan Ma'juj itu tidak begitu jauh dari Dajjal. Tapi disebutkan bahwa Dajjal itu akan muncul, diterangkannya dalam banyak hadis yang derajatnya mencapai mutawatir maknawi. Itulah jawaban para ulama kenapa Dajjal tidak disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran secara terang-terangan. Kita sampai pada bagian akhir penjelasan tentang Dajjal. Pertemuan sekarang ini mungkin pertemuan terakhir penjelasan tentang Dajjal. Nanti hari Senin yang akan datang kita masuk penjelasan tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Kapan dan bagaimana matinya Dajjal? Dajjal ini mati, sedangkan Allah tidak mati. Menunjukkan kematian Dajjal ini membatalkan pengakuan dia sebagai Tuhan yang harus disembah. Dajjal matinya di tangan Nabiullah Isa bin Maryam alaihissalatu wassalam sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis yang sahih. Dajjal ini muncul di muka bumi menguasai seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Pengikutnya banyak. Fitnahnya merajalela. Tidak ada seorang pun yang selamat dari fitnah Dajjal kecuali sekelompok kecil manusia orang-orang mukmin. Ketika orang-orang mukmin sudah terkepung hanya di kota Mekah dan Madinah dan di beberapa tempat tersembunyi yang tidak terjamah oleh Dajjal. Ketika itu Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam turun di sebuah menara sebelah timur di Damaskus. Dikerumuni oleh hamba-hamba Allah mukmin di sekelilingnya. Lalu berjalanlah mencari Dajjal. Dajjal itu ketika Nabi Isa turun dia sedang menuju ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di Palestina. Lalu dikejar oleh Nabi Isa. Dan terkejar di sebuah tempat namanya Babul Lud. Pintu Lud. Pintu Lud itu salah satu negeri di Palestina yang dekat dengan Baitul Maqdis di Yerusalem. Ketika Dajjal melihat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, maka tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam bila dilarutkan di dalam air. Berkatalah Nabi Isa kepada Dajjal, innali fika darbatan lan tafutuni. Aku memiliki satu tikaman untukmu yang tidak akan meleset, pasti kena. Maka disergaplah oleh Nabi Isa, lalu dibunuhlah dengan tombak yang pendek. Matilah Dajjal. Maka kalahlah Dajjal, kalah juga pengikutnya. Kabur kocar-kacir dan dikejar oleh kaum mukminin lalu dibunuh. Ketika orang-orang Yahudi bersembunyi di semua benda, bersembunyi di balik pohon, bersembunyi di balik batu, maka setiap benda yang dipakai bersembunyi oleh orang-orang Yahudi itu bicara. Ini salah satu keajaiban yang secara logika tidak masuk akal. Masa ada batu bicara? Masa ada pohon bicara? Pembicaraannya terfahami oleh orang Muslim. Si benda-benda tadi berkata, ya Muslim, ya Abdullah, hadza Yahudiyun khalfi, ta'al faqtulhu. Hei Muslim, hei hamba Allah, ini ada Yahudi di belakangku sedang ngumpet. Kesini, bunuh dia. Semua benda yang dipakai bersembunyi oleh orang-orang Yahudi itu bicara. Nanti di akhir zaman, bukan sekarang. Illal gharqad fa innahu min syajaril yahud, kecuali pohon gharqad. Saya sudah pernah melihat pohon gharqad, tapi tidak pernah menyentuhnya karena cuma lihat dari bis. Pohon gharqad itu tidak besar. Batangnya itu tidak besar. Batangnya itu tidak bisa menutupi badan manusia. Karena kecil, badan manusia lebih besar. Cuma pohon itu pendek, mungkin setinggi 2 atau 3 meter, tapi cabang-cabang dan rantingnya banyak. Cabang dan rantingnya tersebut ada daunnya, daunnya kecil-kecil. Mungkin pohon gorkornya banyak berupa hutan pohon gorkor. Jadi kalau orang bersembunyi di balik kerimbunan daun-daun dari pohon gorkor dan ranting-rantingnya, ya bisa tersembunyi, bisa samar. Jadi bersembunyinya itu bukan di balik batang pohonnya, karena batang pohonnya kecil. Tapi di balik kerimbunan dari daun-daun dan ranting-rantingnya, dan pohon gorkornya banyak. Pohon gorkod itu yang dipakai bersembunyi orang-orang Yahudi, itu yang tidak bicara. Tidak memberitahukan bahwa di kalangan di tengah-tengah pohon itu ada Yahudi, ini bunuh, enggak. Itu satu-satunya pohon yang tidak akan memberitahukan keberadaan Yahudi, karena pohon gorkod adalah termasuk pohon-pohon Yahudi. Dan orang Yahudi mempercayai ini. Sehingga sekarang ini, orang-orang Yahudi banyak menanam pohon-pohon gorkod. Itu aneh ya, Yahudi itu percaya kepada penjelasan Nabi dalam hadis, yakin, bukannya iman gitu ya, tapi malah mengantisipasi keadaan itu dengan banyak menanam pohon gorkod untuk persembunyian. Dalam salah satu hadis, hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Yakhrujud dajjal fi ummati, fayab'athullahu Isa ibn Maryam ka'annahu Urwah bin Mas'ud, fayatlubuhu fayuhlikuhu." Kata Nabi SAW, akan muncul Dajjal di kalangan umatku. Lalu menjelaskan tentang Dajjal. Di akhir hadis itu Nabi SAW menyatakan, lalu Allah mengutus Nabi Isa bin Maryam seolah-olah dia itu mirip dengan seorang sahabat namanya Urwah bin Mas'ud. Jadi ada waktu itu sahabat Nabi namanya Urwah bin Mas'ud mirip Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mengejarnya dan membunuhnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam At-Tirmidzi, dari Majma' bin Jariyah Al-Ansari radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqtul ibnu Maryam ad-Dajjal bi Babilud. Bahwa Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di tempat namanya Babulud di Palestina. Bahkan dalam salah satu hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Nabi SAW menjelaskan tentang bahasa kitanya kesaktian Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemarin kan Kita sudah menjelaskan Dajjal itu sakti mandraguna ya. Kalahlah Nabi Isa. Kesaktian Nabi Isa itu dijelaskan fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabil lud fayaqtuluhu. Hadis ini juga menjawab kenapa Dajjal ketika melihat tubuh Nabi Isa, badannya meleleh. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dibiarkan begitu nih, saya Dajjal akan mati. Hanya dengan melihat Nabi Isa nanti akan mati, nggak perlu dibunuh. Tapi Allah menginginkan kematian Dajjal tidak seperti itu. Allah menginginkan kematian Dajjal di hadapan pengikutnya langsung ditusuk oleh Nabi Isa dengan tombak pendek. Kenapa Dajjal itu akan mati walaupun tidak ditusuk? Hanya dengan melihat tubuh Nabi Isa, badannya meleleh. Karena Nabi Isa itu di dari badannya itu mengeluarkan aroma. Wangi, wewangian. Siapa saja di kalangan manusia yang kafir menghirup, mencium aroma tubuh Nabi Isa, dia akan mati. Tapi kalau orang muslim, enggak. Sedangkan Dajjal kafir. Otomatis dia juga sama akan mati, tapi karena dia itu sakti mandraguna, matinya tidak tiba-tiba seketika seperti orang biasa, enggak. Tapi tubuhnya meleleh. Yang bila dibiarkan demikian terus, niscaya dia akan mati. Tapi Allah menghendaki Dajjal matinya dibunuh oleh Nabi Isa dengan ditusuk tombak pendek. Kata Nabi SAW, tidaklah halal bagi seorang yang kafir menghirup aroma tubuh Nabi Isa, kecuali orang kafir itu akan mati. Jadi ketika tercium Nabi Isa, mati itu orang kafir. Sejauh mana terciumnya Nabi Isa? Terciumnya Nabi Isa itu sejauh pandangan mata. Kalau terlihat oleh mata, mati itu. Tercium berarti aromanya. Sebagaimana Nabi selesai menyatakan, wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarfu, dan aromanya itu menjangkau apa yang dijangkau oleh pandangan mata Nabi Isa. Kalau umpamanya terlihat oleh Nabi Isa itu ada orang kafir, berarti kecium dan orang kafir itu akan mati. Hadis tersebut sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasul alaihi salatu wasalam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjal fi khafqatin minad din wa idbarin minal ilm, fa dzakara al hadis wa fi thumma yanzilu Isa ibn Maryam fayunadi minas sahar fayaqulu ayyuhan nas ma yamna'ukum an takhruju ilal kadzabil khabith fayaquluna hadha rajulun jinniyun fayantariqun fa idza hum bi sabni maryam fatuqamus shalah fayuqalu lahu taqaddam ya ruhallah fayaqul ya taqaddam imamukum falyusalli bikum فَإِذَا صَلَّ الصَّلَاةَ الصُّبْحِ خَرَجُوا إِلَيْهِ قَالْ فَحِينَ يَرَى الْكَذَّابِ يَنْمَثُ كَمَ يَنْمَثُ الْمِلْحِ فِي الْمَا فَيَمْشِ إِلَيْهِ فَيَقْتُلُهُ حَتَّى إِنَّ الشَّجَرْ وَالْحَجَرْ يُنَادِي يَا رُحَ اللَّهَ هَذَا يَهُدِيٌ فَلَا يَتْسْرُكُ مِمَّنْ كَانَ يَتْمَهُ أَحَدًا إِلَّا قَتَلَهُ. Kata Nabi SAW, muncullah Dajjal ketika agama ini dihinakan dan ilmu ini ditinggalkan. Ilmu agama ditinggalkan, tidak ada lagi yang mau mempelajarinya. Agama juga dihinakan, tidak diagungkan, tidak diperhatikan. Zaman sekarang sudah terjadi enggak seperti itu? Ya sudah terjadi, banyak orang berpaling dari ilmu agama. Banyak orang yang lebih memilih mengejar ilmu dunia, menguasai ilmu dunia daripada ilmu agama. Kalau tuh ada orang yang belajar ilmu agama sekarang, rata-rata niatnya salah lagi. Bukan untuk bisa paham agama, tapi tetap untuk kepentingan dunia nantinya. Tidak semua memang, tapi umumnya demikian. Agama sudah diabaikan, ilmunya sudah ditinggalkan. Makanya pengajian-pengajian yang bahas masalah agama itu sedikit yang menghadirinya. Tapi yang sedikit itu manusia-manusia pilihan Allah. Masjid yang kecil pun terlalu luas untuk pengajian mayah, sebab banyak tempat masih kosong. Beda kalau umpah kita mengadakan hiburan dangdutan di lapangan yang besar. Ada yang datang? Penuh. Hujan, panas, tidak menghalangi itu ya. Kalau pengajian mah kosong. Walaupun duduk, enak, nyaman, kadang diberi konsumsi, tetap saja kosong. Ini zaman sekarang Dajjal belum muncul sudah begini. Apalagi nanti Dajjal sudah muncul. Dajjal muncul ketika agama dihinakan dan ilmu ditinggalkan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan karakteristik Dajjal. Setelah itu Nabi menyatakan, kemudian turunlah Isa bin Maryam. Beliau berteriak pada waktu dini hari. Turunnya itu dini hari menjelang subuh. Lalu berkata, wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar memerangi al-kadzab al-khabith ini? Al-kadzab itu pendusta, al-khabith itu yang buruk. Maksudnya Dajjal. Apa yang menghalangi kalian untuk memerangi Dajjal, si pendusta yang busuk itu? Berkatalah orang-orang, hadza rajulun jinniyun. Eta mah manusia jin. Dajjal mah manusia jin mungkin. Kenapa? Karena sakti mandraguna. Dajjal gak bisa dibunuh. Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menahan curah hujan. Memerintahkan bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhannya. Memerintahkan binatang seperti sapi, kambing untuk menahan air susunya. Itu kesaktian Dajjal. Sehingga orang-orang menyatakan, ini manusia jin. Lalu mereka pergi. Mereka menemukan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Lalu dikomatkan sholat. Maka orang-orang mengatakan, taqaddama ya ruh Allah. Majulah engkau wahai ruh Allah. Yang dimaksud ruh Allah di sini siapa? Nabi Isa. Silakan maju jadi imam. Kata siapa Nabi Isa disebut dengan sebutan ruh Allah? Ya kata Al-Quran, juga kata hadis ini. Nabi Isa itu ruh Allah. Kalau ruh Allah apakah berarti boleh disembah? Tidak. Karena ini manusia biasa. Yang dimaksud ruh Allah bukan ruh dari Allah nyurup nitis ke Nabi Isa. Bukan. Yang dimaksud ruh Allah itu ruh dari Allah. Tapi bukan bagian dari diri Allah. Yang seperti ini di dalam bahasa Arab disebut idhafah munfasilah. Idhafah munfasilah itu kalau bahasa kita idhafat itu kata majemuk. Kata majemuk tapi munfasilah. Kata majemuk itu dua kata yang digabung menjadi satu. Dan punya arti baru. Seperti rumah dengan makan. Rumah kita tahu, makan kita tahu. Kalau digabungkan rumah makan jadi satu artinya. Itu kata majemuk. Dalam bahasa Arab disebut idhofat. Rumah sakit. Dalam bahasa Arab idhofah ada dua, idhofah muttasilah, idhofah munfasilah. Kalau idhofah muttasilah artinya kata yang pertama termasuk bagian dari kata yang kedua. Contoh umpamanya kepala ayam, kepala kambing, kepala Muhammad umpamanya. Kepala disandarkan kepada kambing, di kepala disandarkan kepada Ahmad. Apakah kepala di sana bagian dari kambing? Ya. Kepala Ahmad, apakah kepala di sana bagian dari Ahmad? Iya, tidak bisa dipisahkan. Yang seperti itu disebut idhofah muttasilah. Nyambung, enggak bisa dipisahkan. Kedua, idhofah munfasilah. Kalau munfasilah terpisah, kata pertama bukan bagian dari kata yang kedua. Contoh umpamanya buku Muhammad. Apakah buku di sana bagian dari Muhammad? Bukan. Buku-buku Muhammad. Bisa dipisah antara buku dengan Muhammad? Bisa. Seperti contoh umpamanya rumah Ahmad. Apakah rumah di sini bagian dari diri Ahmad? Bukan. Sesuatu yang terpisah. Kalau rumahnya hancur, Ahmadnya gimana? Enggak apa-apa. Hidup aja tetap. Ini disebut idhafah munfasilah. Demikian juga kalau idhafah ini disandarkan ini kepada Allah. Ada idhafah muttasilah, ada idhafah munfasilah. Idhafah muttasilah contohnya umpamanya yadullahi fauqa aydim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah, tangan bagian dari diri Allah. Tangan Allah, ya. Contoh idhofah munfasilah yang disandarkan kepada Allah. Contoh baitullah. Apa arti baitullah? Rumah Allah. Contohnya Ka'bah, masjid. Apakah rumah Allah itu rumah bagian dari diri Allah? Bukan. Sesuatu yang terpisah dari diri Allah. Contoh lagi Abdullah, hamba Allah. Siapa hamba Allah? Kita semua manusia hamba Allah. Apakah kita bagian dari diri Allah? Bukan. Sesuatu yang terpisah. Demikian juga ruh Allah. Nabi Isa itu ruh Allah. Maknanya apa? Ruh milik Allah. Berasal dari Allah. Sama dengan manusia hamba Allah. Hamba Allah itu apa maknanya? Milik Allah, berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah. Tapi bukan bagian dari diri Allah. Maka demikian juga ruh Allah. Nabi Isa ruh Allah. Tapi idhafah munfasilah. Ruh bukan bagian dari diri Allah. Tapi ruh itu berasal dari Allah. Ciptaan Allah, milik Allah. Yang ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad Nabi Isa. Maka Nabi Isa disebut dengan sebutan ruh Allah. Dari itu Nabi Isa dengan sebutan ruh Allah tidak boleh disembah. Tidak boleh dikultuskan. Tidak boleh diagungkan seperti mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Beliau boleh diagungkan sebagai seorang nabi? Iya. Sebagai seorang utusan Allah? Iya. Tapi diagungkan seperti mengagungkan Allah maka tidak boleh. Nah, orang-orang satu berkata taqaddam ya ruh Allah. Maju wahai ruh Allah untuk jadi imam. Jadi orang-orang Islam di zaman itu menyuruh Nabi Isa sebagai apa? Sebagai imam. Nabi Isa bisa enggak sholat seperti sholat kita? Ya pasti bisa. Nabi Isa hafal enggak Al-Fatihah? Ya pasti hafal. Bahkan seluruh Al-Quran. Karena beliau Nabi. Allah mewahyukan, mengilhamkan kepada beliau untuk menghafal Al-Quran Al-Karim ketika turun. Kata Nabi Isa, liyataqaddam imamukum fasfal yusalli bikum. Hendaklah imam kalian yang maju dan memimpin sholat kalian. Jadi Nabi Isa ini tidak mau apa? tidak mau menjadi imam sholat kaum muslimin. Karena apa? Karena sebagian kalian imam bagi sebagian yang lain. Sebagian kaum muslimin imam menjadi imam sebagian yang lain. Nabi Isa gak mau. Malah menyuruh imam kaum muslimin saat itu maju dan mengimami kaum muslimin. Dan Nabi Isa sholat di belakangnya menjadi makmum. Fa'idha sholat subh kharaju ilaih. Ketika sudah selesai melakukan sholat subuh, mereka keluar mencari Dajjal. Fahina yaral kadzab yanmathu kama yanmathul milah fil ma. Ketika Dajjal ini melihat Nabi Isa, maka tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam di air. Fayamshi ilaih, fayaqtuluhu. Lalu Nabi Isa berjalan menuju Dajjal, lalu dibunuhlah Dajjal tersebut. Setelah itu para pengikut Dajjal kabur kocar-kacir. Melihat pemimpinnya mati ya. Para prajurit itu di medan perang, kalau jenderalnya, komandonya, komandannya di lapangan sudah mati, ya bisa kocar-kacir, gak lagi yang mengomando mereka. Kocar-kacir Yahudi berlari, berlindung di balik benda apapun yang bisa dipakai ngumpet. Maka seluruh pohon, seluruh batu berkata, ya ruh Allah hadza Yahudiyun. Wahai ruh Allah, ini nih orang Yahudi ngumpet di belakang saya, bunuh dia. Maka tak ada seorang pun yang tertemukan kecuali saat itu dibunuh. Dengan terbunuhnya Dajjal laknatullahi alaihi oleh Nabiullah Isa, selesailah fitnah besar yang disebarkan oleh Dajjal. Lalu Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman dari keburukan Dajjal, keburukan para pengikutnya, dan terselamatkannya mereka di tangan ruh Allah, kalimah Allah, yaitu Nabi Isa bin Maryam dan pengikutnya orang-orang mukmin. Selesai sudah kisah tentang Dajjal laknatullahi alaihin. Nah, nanti selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Nabi Isa, kapan turunnya, di mana turunnya, sifatnya, karakternya, bagaimana keadaan manusia ketika Nabi Isa turun dan seterusnya. Nanti kita akan terangkan di hari Senin yang akan datang. Untuk hari Senin sekarang ini, pagi ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzayyin di studio dipersilakan untuk membacakan pertanyaan atau memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas kajian yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah di pagi hari ini banyak sekali yang mengikut siaran bersama. Di antaranya adalah selain Radio Raja Bandung, diikuti juga oleh Radio Albayan di Cianjur, Radio Insani di Purbalingga, Radio RIS di Kebumen, serta Radio Amuba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ikhwatul iman jazakumullahu khairan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang masuk, Ustaz, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, dengan Pemulina di Cilamek. Siapa, Bu? Pemulina di Cilamek. Pemulina di Cilamek, iya. Tentang Dajjal, kalau misalnya manusia mengamalkan Halo Bu. Halo. Ya, assalamualaikum. Salam. Terputus Ibu barusan, nggak tahu Muzain pertanyaannya. Belum selesai Ustaz. Silakan Bu teruskan. Kalau misalnya manusia mengamalkan zat al-kahfi untuk menghindari Dajjal. Nah, kalau seandainya manusia bertemu dengan Dajjal, Nah, apa yang dirasakan oleh Dajjal terhadap orang yang mengamalkan ayat Al-Kahfi itu, dan apa yang dirasakan oleh manusia dengan kehadiran Dajjal itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ummu Fina ya di Cilame. Cilame ya. Barakallahu fiik. Pertanyaannya tidak bisa saya jawab, Bu. Kalau kita bertemu dengan Dajjal, lalu kita membacakan surah Al-Kahfi gitu ya. Apa yang akan dirasakan oleh Dajjal? Apa yang akan kita rasakan? Terus terang gak tahu. Karena apa? Apa yang dirasakan oleh Dajjal? Tanya nanti ke Dajjal kalau ketemu. Gimana Dajjal rasanya tuh? Saya baca surah Al-Kahfi. Kita juga nanti kalau ketemu baca gimana rasanya gak tahu. Saya belum mengalaminya. Wallahu'alam, dan mudah-mudahan tidak teralami. Dan tidak ada keterangan dari ayat, dari hadis yang sahih tentang apa efek pembacaan surah Al-Kahfi kepada Dajjal. Apakah Dajjal terbakar? Enggak. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan matinya bukan dibakar, tapi ditusuk dengan pedang, dengan tombak. Ya. Apa yang akan dirasakan? Apakah Dajjal akan lari, akan kepanasan, akan terbakar, akan menghindar? Wallahu'alam, tidak ada penjelasan. Dan apa yang akan dirasakan oleh orang membacakan surah Al-Kahfi juga tidak ada penjelasan. Cuma Nabi SAW menyatakan, siapa yang bertemu dengan Dajjal, bacakan di hadapannya surah Al-Kahfi. Adapun efeknya, wallahu alam, tidak ada penjelasan. Demikian ya Bu ya, wallahu alam bisawab. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami persilakan kepada Anda yang akan bertanya melalui telepon. Kami tunggu di nomor 022-868-6237. Atau bagi Anda yang akan mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah di Bandung Barat. Banyak yang menyebutkan bahwa pemuda yang menantang Dajjal itu sudah lahir di Palestina. Apa itu benar Ustaz? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam, tidak benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak menyebut tempatnya di mana, namanya siapa, terus nasionalitinya orang mana, kewarganegaranya orang mana, apa orang Pakistan, orang Palestina, apa orang Indonesia, apa orang Arab, suku bangsa Quraisy. Tidak ada penjelasan. Itu yang pertama. Kedua, kalau sekarang sudah lahir di Palestina, ketika Dajjal keluar nanti bukan pemuda lagi ya tuh. Karena mungkin Dajjalnya dilihat dari tanda-tanda kemunculannya masih belum akan muncul dalam waktu dekat ini. Sebelum Dajjal keluar itu, nanti kaum muslimin jaya dulu menguasai seluruh dunia. Kaum muslimin tidak ada lagi lawan yang sepadan di kalangan manusia, baru nanti muncul Dajjal sebagai lawan super tangguh bagi kaum muslimin, mengkocar-kacirkan kembali soliditas kaum muslimin. Kaum muslimin nanti banyak yang terfitnah oleh Dajjal ini gitu ya. Nah, itu akan teralami dulu. Dan belum ada tanda-tanda kaum muslimin akan menang menguasai seluruh dunia, belum. Sekarang masih terpuruk. Jangankan di seluruh dunia, umat Islam di negaranya sendiri, di Indonesia yang mayoritas muslim, 90% muslim, sekarang menghadapi satu orang penista Al-Quran aja gak bisa berbuat banyak ya. Masih bebas berkeliaran. Nah, nanti jangankan itu, seluruh dunia dikuasai oleh umat Islam terlebih dahulu. Itu masih belum ada tanda-tandanya. Nah, kalau sekarang pemuda tersebut sudah ada, sudah lahir, nanti beberapa puluh yang akan datang baru muncul Dajjal, apalagi ratusan tahun yang akan datang, itu bukan pemuda lagi ya, tetapi kakek-kakek meren. Jadi tidak benar kalau umpama pemuda tersebut sudah muncul di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Abdul Latif dari Cianjur. Maaf di luar tema Ustaz. Adakah amalan-amalan khusus yang dapat menutupi aib-aib dosa kita baik di dunia dan terutama nanti di akhirat kelak? Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Iya. Ada enggak amalan yang bisa menyebabkan aib kita dunia akhirat tertutup? Ada. Pertama tentu saja berdoa. Berdoa agar apa? Agar dosa-dosa kita diampuni. Kita tobat dari seluruh dosa itu. Kalau tobat, Allah akan menurunkan maghfirah. Apa maghfirah? Maghfirah itu ditutupnya dosa-dosa aib kita di dunia dan diampuninya di akhirat. Kadang ada orang berbuat dosa, sudah tobat, tapi dosanya keburu kebongkar di hadapan orang banyak. Ada kan? Ada, ya. Walaupun dia sudah tobat. Nah, tapi kalau kita tobatnya jauh sebelum itu terbongkar, lalu kita tobat, insya Allah Allah akan menutup aibnya. Karena apa? Itu janji Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, tobatlah kalian kepada dengan sebenarnya tobat. Ya. Terus asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannah. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Dalam ayat yang lain Allah akan menurunkan maghfirah ampunan. Maghfirah itu maknanya ditutupnya dosa itu dari pandangan manusia di dunia dan diampuninya di akhirat. Cepat-cepat tobat, ya. Kedua, banyak berdoa agar Allah menutup aib-aib kita. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji orang, dipuji ini, dia berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun, terus waghfirni mimma ya'lamu la ya'lamun, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Dan ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita itu karena mereka tidak tahu aib-aib kita, ya. Allah pasti tahu. Mohon diampuni ini aib-aib yang Allah tahu, orang lain tidak tahu. Waj'alni khaira mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Nah, jadi yang pertama, cepat-cepat tobat dari aib-aib itu. Yang keduanya adalah banyak berdoa. Ketiga, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi balasan oleh Allah dalam bentuk ditutup aib kita, maka kita wajib menutup aib orang. Kita tahu orang lain, sahabat kita, apalagi pasangan hidup kita, istri atau suami, anak-anak kita, orang tua kita, adik kakak kita, atau tetangga kita, kawan-kawan, punya aib, kita tahu punya banyak kesalahan. Tutup itu aib, rahasiakan, tutup rapat, jangan sampai tercetus dari mulut kita kesalahan orang lain. Jangan menggibahinya. Jangan memfitnahnya, jangan menceritakan aib-aib orang kepada sesama manusia. Pertama itu dosa besar, yang kedua nanti Allah akan membalas dengan cara aib kita sendiri oleh Allah akan dibuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia. Di akhirat, ya, juga di dunia. Dan siapa orang yang membuka aurat seorang muslim, maksud membuka aurat seorang muslim itu, keburukan, aib, kesalahan orang tersebut kita omongkan. Kita buka. Baik melalui mulut, sekarang mah melalui jempol. Nah itu melalui jempol itu lebih dahsyat. Kalau melalui mulut mah satu kali ngomong hanya beberapa orang yang dengar. Dan kadang sudah dilupakan, tidak terdengar lagi. Kalau melalui jempol itu abadi dan tersebar ke seluruh dunia. Dan tersimpan secara abadi. Yang dimaksud melalui jempol itu apa? Melalui internet kita cuma pijit HP kita dengan jempol. Tek, tek, tek, tek, tek. Oh, saya melihat si Anu melakukan perbuatan tercela begini, begini, begini. Nih fotonya, buktinya di foto. Nih videonya, buktinya direkam. Sudah di-upload, di-posting ke media sosial kita. Ke Facebook, ke Instagram, ke WhatsApp, ke grup BB, ke lain, ke semua media sosial. Kawan-kawan kita baca, ulu, di-share lagi. Dibagi lagi, disebar lagi oleh mereka. Terus seluruh dunia tahu. Kitanya tobat. Itu walaupun di akun kita sudah dihapus, tapi oleh orang lain sudah dibagi ke banyak orang, gak akan bisa terhapus lagi. Aib satu orang tersebar ke seluruh dunia karena kita. Maka al-jaza' min jinsil amal, balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita membuka aib orang, nanti aib kita oleh Allah akan dibuka. Maka kalau kita ingin aib-aib kita ditutup oleh Allah, kita tidak boleh membuka aib orang. Tutup juga aib orang. Jangan gibah, jangan fitnah, jangan buhtan, jangan membuka aib orang di hadapan siapapun. Tutup rapat, jangan keluar dari mulut kita. Ya, itulah di antara beberapa amalan agar aib kita ditutup oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Silakan lagi Muzayyin. Naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon, kita angkat kembali. Assalamualaikum Pak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cilame dengan Pak Tobari. Mau bertanya di luar tema Ustaz. Silakan Pak. Kalau untuk laki-laki sholat berjamaah di masjid, terus masbuk udah ketinggalan, begitu masuk ke masjid, kita menemukan imam dan jemaah sedang ruku. Nah, kita begitu masuk pas di tengah-tengah, apa kita langsung ikut ruku atau kita jalan dulu langsung masuk ke saf terus ruku? Gimana minta penjelasannya begitu, Pak Ustaz? Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sobari di Cilame ya. Jadi kalau kita pas masuk masjid, pas di pintu, imam sedang ruku. Jamaah juga sedang ruku. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berjalan dulu ke saf dengan tenang. Berjalan biasa, jangan lari. Udah ruku, berbet lari gitu. Jangan. Lari dilarang. Lari kalau umpam kita dari rumah pergi di tengah jalan terdengar komat. Kebanyakan orang apa? Lari. Jangan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lari. Ya, berjalan tenang seperti biasa. Kalau rokaat itu masih dapat, alhamdulillah. Kalau enggak dapat, nanti ditambah satu rokaat setelah imam salam. Ya, setelah kita tahiyat. Jadi yang harus kita lakukan pertama, berjalanlah menuju saf dengan tenang seperti biasa. Kalau imam masih ruku, kita takbir dan langsung ikut ruku. Takbir dulu Allahu Akbar, langsung ruku. Dan kita dapat rokaat tersebut. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis tentang seorang sahabat Abu Bakrah namanya. Bukan Abu Bakar Siddiq, tapi Abu Bakrah. Dia masuk ke masjid ketika di pintu melihat Nabi dan para sahabatnya sedang ruku. dia langsung takbir di pintu masjid, lalu ruku. Dalam keadaan ruku, dia berjalan menuju saf. Kebayang tidak? Kebayangnya di pintu, Allahu Akbar, takbir, langsung ruku. Dalam keadaan ruku, dia berjalan menuju saf. Itu rakaat pertama. Dan ketika salam, Abu Bakrah ikut salam dan tidak menambah satu rakaat lagi. Berarti rakaat awal ketika dia dapat ruku itu dapat satu rakaat sempurna. Walaupun tidak kebagian Fatihah, jangankan Fatihah, surat juga enggak, jangankan surat, berdiri juga enggak kebagian kan? Karena begitu takbir langsung ruku, tapi dapat rakaat itu. Dan oleh Nabi SAW tidak ditegur dan tidak disuruh ditambah satu rakaat. Tapi Nabi menegur, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Aku ya Rasulullah, ta'ud, jangan kamu ulangi. Berjalan sambil rukunya dilarang oleh Nabi SAW. Tapi dia dapat satu rakaatnya, iya, makanya tidak disuruh nambah satu rakaat lagi. Seandainya orang tadi rakaat pertama enggak dapat, niscaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal disuruh untuk menambah satu rakaat. Tapi ternyata tidak. Kalau tidak, berarti dianggap dapat rakaat tadi itu, walaupun hanya ruku saja. Tapi berjalannya ketika ruku ini dilarang, jangan kamu ulangi lagi. Maka kalau kita melihat imam sedang ruku pas masuk masjid, berjalanlah seperti biasa menuju saf. Kalau imam masih ruku, kita sudah ada di saf, takbirlah, langsunglah ruku, dan kita dapat rakaat tersebut. Tapi kalau kita ketika masih berjalan, imam sudah i'tidal, tetap kita berjalan dan masuk ke saf, lalu takbir dan langsung ikut iktidal, dan rakaat tadi tidak dapat. Nanti harus ditambah satu rakaat lagi setelah imam salam. Kitanya jangan ikut salam. Ketika tahiyat akhir, imam salam, kita bangkit lagi, nambah satu rakaat lagi. Demikian Pak Sobari di Cilame, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Muzayyin. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Apakah salah satu penyebab meninggalnya Rasulullah akibat diracun budak Yahudi? Ya, barakallahu fik. Ya, Nabi SAW betul pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi. Dan itu salah satu di antara sebab meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika sakit parah itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa sakit akibat racun orang Yahudi itu masih terasa di punggungku. Hanya salah satu efek saja, ya. Tapi wafat tidaknya beliau tidak disebabkan oleh faktor pokok diracunnya beliau oleh orang Yahudi tersebut. Itu sudah tiba saja ajalnya. Waktu yang ditetapkan kematian untuk beliau saat itu, iya, ya. Adapun penyebab hissinya, ya mungkin salah satunya itu berdasarkan pengakuan Nabi SAW bahwa racun yang dibubuhkan oleh orang Yahudi kepada daging yang disajikan itu, efeknya masih terasa di punggungku saat itu. Ketika beliau sakit parah sebelum meninggalnya. Dari sini sebagian ulama menyatakan, ya salah satu penyebab wafatnya Nabi SAW adalah karena racun tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari Abu Abdillah. Assalamualaikum Ustaz. Apa maksud hadis di hari kiamat akan ada budak yang melahirkan anaknya? Apakah nanti akan ada banyak anak yang durhaka kepada ibunya? Mohon penjelasannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril, karena Jibril datang menyamar sebagai seorang laki-laki bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dijawab, lalu bertanya tentang kiamat, fa akhbirni anissa. Ceritakan kepadaku kiamat, kapan kiamat terjadi? Beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahu kapan waktunya kiamat. Lalu Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu tolong ceritakan kepada saya tanda-tandanya. Tanda kiamat. Lalu Nabi selesai menjawab, antalidal amatu rabbataha. Kalau seorang hamba sahaya wanita telah melahirkan tuannya. Ketika menerangkan hadis ini, para ulama menyatakan hadis ini memiliki dua makna. Pertama, makna majazi. Makna majazi itu makna kiasan. Yaitu maknanya kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Ibunya dianggap budaknya, dibabukan, dianggap babu pembantu, semuanya diurus sama ibu, diperintah oleh anaknya, bu, tolong ini, tolong itu, dan seterusnya. Itu adalah kedurhakaan anak kepada ibunya. Dan itu makna majazi, dan makna majazi ini ya dijelaskan oleh sebagian ulama. Ini yang pertama. Makna kedua, makna hakiki. Makna hakiki itu makna yang sebenarnya, bahwa ada hamba sahaya wanita hamil melahirkan anaknya dan anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Kapan itu terjadi? Ya di akhir zaman. Bagaimana itu bisa terjadi? Syekh Salim menyatakan hadis ini mengisyaratkan di akhir zaman ada lagi perbudakan. Perbudakan lahir hasil peperangan. Yang kalah ditawan. Yang masih hidup. Dan kalau tidak ditebus, menjadi hamba sahaya, menjadi budak. Dalam ajaran Islam, hamba sahaya halal digauli oleh tuannya. Kalau hamba sahaya itu wanita. Al-Quran menyebutkan, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُجِهِمْ حَافِذُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Kata Allah, orang berimanlah orang yang memelihara faraj-faraj mereka. Kecuali kepada istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Fa'innahum khairu malumin. Maka ke kedua orang itu mereka tidak tercela. Alias halal, alias boleh. Menggauli istri jelas ibadah. Menggauli hamba sahaya juga dibolehkan oleh Al-Quran. Ini ayatnya. Dalam surah Al-Mu'minun ada, dalam surah Al-Ma'arij juga ada dengan lafaz yang sama. Ya. Hadis yang saya menyatakan man tazawwaja imra'atan awistara jariyatan falyakhudh bin nasiyatiha. Siapa orang yang telah menikahi seorang wanita atau telah membeli seorang budak wanita, hendaklah pegang ubun-ubunnya. Jadi memperlakukan istri dengan memperlakukan hamba saya wanita sama, pegang ubun-ubunnya lalu doakan, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairiha wa khairi ma jabaltahu 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltahu 'alaiha. Itu sama doanya, menunjukkan kesamaan status, yaitu halal. Ketika digauli wanita ini oleh tuannya lalu hamil sampai melahirkan anak, status wanita ini tetap hamba sahaya dan anak yang dilahirkannya adalah anak tuannya. Dan status anak itu merdeka. Sehingga anak tersebut menjadi tuan bagi ibu yang melahirkannya. Dan inilah yang dimaksud antalidal amatu rabbataha. Kiamat terjadi kalau ada seorang hamba sahaya telah melahirkan tuannya. Dan ini mengisyaratkan di akhir zaman ini akan terjadi. Akan ada lagi perbudakan. Di antara perbudakan itu ada yang wanita digauli oleh tuannya, hamil, melahirkan anak. Anaknya merdeka. Anak dari tuannya, ibunya tetap menjadi hamba sahaya. Anaknya menjadi tuan bagi ibunya. Inilah makna hakiki dari hadis tadi. Ya, cukup sampai di sini. Waktunya sudah habis. Insya Allah kita akan jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Bandung 1476 kHz.